tak pernah sedikit pun pahami kisah kita. Sudahlah jangan lagi mencoba tuh bersedih. Ada aku di sini mengerti perasaanmu. Cinta dasar dari semua ini, hadapilah segalanya dengan lapang dada. Meski nanti pahit di sana, hari ini ku harus katakan aku mencintaimu, bukan karena siapa. Ini ku harus katakan, aku mencintaimu, bukan karena siapa pun atau bukan karena